Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzanallahu wa iyyakum minannar. Kita panjatkan puja syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan sebab nikmat semat nikmatnya semata kita mampu menjalankan salah satu di antara bagian ibadah yang besar, terkhusus di bulan Ramadan dan lebih khusus lagi di akhir dari bulan Ramadan ini. Maka semoga Allah Ta'ala jadikan semua langkah kita, ucapan dan perbuatan kita dicatat di sisinya sebagai amal saleh yang akan memperberat timbangan amal kita. Dan dalam rangka barakallahu fikum upaya kita memahami agama ini adalah dalam rangka mencari kebaikan, dalam rangka mengharapkan di sisi Allah jalan yang lurus, dan inilah kebaikan yang paling besar nilainya. Karena Nabi kita bersabda, man yuridillah bihi khaira yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah Ta'ala kehendaki dengan kebaikan, niscaya dipahamkan terhadap agama. Maka manakala seorang diberikan kefahaman terhadap agamanya, maka sungguh itu kebaikan yang sangat besar. Wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang Allah berikan hikmah, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang sangat besar. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, apalagi di zaman semakin banyaknya fitnah, fitnah yang muncul di tengah kaum muslimin, munculnya berbagai macam kelompok-kelompok yang mengatasnamakan Islam, yang mana ternyata setelah dipelajari dengan bimbingan Al-Quran dan Sunnah, ternyata apa yang dilakukan oleh mereka bukan dari ajaran Islam. Maka ini dituntut pada diri kita masing-masing untuk semakin bersungguh-sungguh memahami agamanya. Dan yang kita maksud di sini adalah kelompok yang mereka disebut Khawarij, yang mana Khawarij ini adalah sebuah kelompok yang muncul dalam sejarah Islam, yang cikal bakalnya sudah ada di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam hadisnya, yang nanti kita akan bahas insyaallah. Dan mereka muncul setelah terbunuhnya sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Pada saat setelah terbunuhnya sahabat Umar bin Khattab, mulailah muncul kelompok yang kemudian membesar dan membesar pada zaman Utsman ibni Affan, itulah Khawarij. Maka untuk lebih lengkap dan untuk bisa menolong kepada kita dalam memahami siapa mereka Khawarij dan bagaimana perjalanan mereka di dalam perjalanan merusak dan mereka mengacau dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan membacakan salah satu risalah yang telah diberikan takdim oleh Syekh Shalih bin Fauzan Abdullah Al Fauzan, salah satu risalah dari tulisan Syekh Muhammad bin Abdurrahman Al Khumaisi Abu Abdurrahman Adil ibni Ali Al Furaidan. Di sini sebuah risalah yang telah diberi takdim oleh dua ulama, yang mana di dalam risalah ini semoga akan membantu kita untuk bisa semakin mengenal Khawarij, teroris, dan sifat-sifat mereka. Dengan mengenal sifat mereka, mudah-mudahan kita bisa semakin memahami siapa mereka sebenarnya. Kita mulai dari muqaddimah. Pada muqaddimah, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin. Salawat dan salam untuk nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Untuk keluarganya wa sahbihi dan sahabatnya. Wa ba'du, dan adapun setelah itu. Fahadihi jumlatun min sifatil khawariji iqtasartu ala ba'diha wa taraktu ghairaha khasyatal italah. Inilah sejumlah min sifatil khawariji, diantara sifat-sifat khawarij, teroris. Iqtasartu ala ba'diha, yang telah aku ringkas sebagiannya. Wa taraktu ghairaha, dan aku tinggalkan yang lainnya. Kenapa? Beliau ringkas, tidak disebutkan semuanya. Khasyatal italati, karena khawatir al-italah, terlalu panjang pembahasannya. Karena pembahasan Khawarij telah disebutkan oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim tentang sifat-sifat mereka, dan telah dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah, sejarah awal munculnya Khawarij, dan cukup panjang para imam-imam mengeluarkan hadis kisah tentang Khawarij. Maka beliau meringkas supaya tidak terlalu panjang. Maka wa asmaituha, dan aku berikan nama risalah ini al-masailul muntaqat min sifatil khawarijil hullat, beberapa masalah-masalah yang terambil dari sifat-sifat khawarij al-hullat, ekstrim, kelompok khawarij ekstrim. As'alullah ta'ala ayanfa'a biha, saya mohon kepada Allah semoga akan memberikan manfaat dengan risalah ini. Wa yaj'alaha khalisatan liwajhihi, dan Allah jadikan sebagai amal yang ikhlas untuk wajahnya. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. At-ta'rif, masuk. Nah, sekarang kita akan ditunjukkan oleh mu'alif siapa Khawarij dan bagaimana mereka sebenarnya. Yang pertama, at-ta'rif bil Khawarij wa tahdhiru minhum. Ta'rifu artinya definisi, pengertian. Siapa mereka sebenarnya Khawarij? Ta'riful Khawarij, definisi tentang Khawarij. Wa tahdhiru minhum, dan tahzir, memperingatkan dari bahayanya Khawarij. Khawarij ini harus disebutkan kelompoknya, bahkan kalau perlu disebutkan tokohnya. supaya kaum muslimin berhati-hati tidak terbawa kepada pemahaman khawarij. Itu namanya tahdzir. Wal khawariju jam'u khariji. Adapun khawarij itu bahasa Arab yang bentuk jamak khawarij dan mufradnya khariji. Khawarij jamak, mufradnya kharijiyun. Apa itu khawarij? Wa huwa alladhi khala'a ta'atal imamil haqqi wa a'lana isyanahu wa allaba 'alayhi. Khawarij adalah alladhi khala'a, seorang yang melepas ta'atal imamil haqq, melepas ketaatan kepada pemimpin yang hak. Pemimpin yang hak adalah seorang pemimpin yang diakui sebagai pemimpin, yang kalau rakyat ditanya, jarinya akan menunjuk kepada orang tersebut. Itulah yang namanya imam, pemimpin yang hak. Wa a'lana isyanahu, dan mengumumkan isyanahu, kemaksiatan, penentangan kepadanya. Wa uliba alaih, dan diberi gelar dan digelarkan nama tersebut kepada khawarij. Maka khawarij di sini diberi pengertian oleh mu'alif, orang yang melepas ketaatan kepada pemimpin yang hak dan mengumumkan penentangan kepada pemimpin yang hak. Itu namanya khawarij. Itulah yang namanya khawarij. Jadi siapa saja yang dia melepaskan ketaatan kepada pemimpin yang hak, tidak mau mentaati dalam hal yang ma'ruf, dan bahkan mengumumkan penentangan kepadanya, seperti orang-orang ISIS misalnya, yang mereka terus terang melawan, bahkan menantang pemimpin kaum muslimin di negeri ini. Bahkan bukannya di negeri ini, di negeri-negeri kaum muslimin. Maka yang punya pemikiran seperti ISIS tadi, dia terkena penyakit khawarij. Barakallahu fikum. Atau yang sejenis dengannya. Siapa saja yang melepaskan ketaatan kepada pemimpin yang hak dan terang-terangan menentang kepadanya. Secara lisan, secara ucapan, secara tulisan dia menentang kepada pemimpinnya. Namanya khawarij. Wa qad urifu aidan. Dan telah diberikan pengertian juga. Bi annahum yukafirun bil ma'asi. Bahkan mereka juga memberikan pengertian khawarij adalah yukafirun al ma'asi. Mereka orang-orang yang mengkafirkan al-ma'asi al-kabair, pelaku maksiat dosa besar. Setiap pelaku maksiat dari dosa-dosa besar mereka katakan kafir. Wa yakhrujun 'ala a'immatil muslimin, dan mereka keluar artinya memberontak kepada pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Wa jama'atihim, dan jamaah mereka. Mereka bikin jamaah sendiri, bikin imam sendiri. Barakallahu fikum. Maka saya ulangi, diberi pengertian juga khawarij adalah setiap orang yang mereka yukafirun, mengkafirkan orang-orang muslim karena sebab bil ma'asil kabair, melakukan kemaksiatan dari dosa-dosa besar. Wa yukhrijun, dan juga mereka keluar dari ketaatan, menentang kepada a'immah al-muslimin wa jama'atihim, dan jamaah mereka. Sehingga mereka bikin kelompok sendiri, sekte sendiri, jamaah sendiri, bahkan imam sendiri. Sehingga ada negara di dalam negara, kata mereka. Kata mereka negara sementara, kata mereka. Warakallahu fikum. Wa yadkhulu fihim, dan masuk ke dalam kategori khawarij juga, kullu man akhadha bi usulihim, setiap orang yang mengambil prinsip-prinsip mereka, usul, wasalaka sabilahum, dan menempuh jalan-jalannya khawarij, barakallahu fikum, itulah yang namanya khawarij. Sehingga oleh karena itu ma'asyiral muslimin, khawarij itu muncul dan memiliki kelompok yang sangat besar pada zaman Utsman ibni Affan. Mereka datang menemui Utsman ibni Affan dari berbagai kota, dari Kufah, dari Basrah, dari Mesir. Mereka berbondong-bondong menemui Utsman ibni Affan. Ternyata mereka bukan ingin sekedar bertemu, tapi ingin membunuh Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Dan mereka menuntut beberapa tuntutan kepada Utsman ibni Affan. Ternyata setelah dikabulkan dan diterangkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, tetap saja mereka mengepung rumahnya Utsman ibni Affan selama satu bulan. Satu bulan dikepung, sampai akhirnya sahabat Utsman ibni Affan dijaga oleh para sahabat. Dan akhirnya Utsman ibni Affan memerintahkan kepada para sahabat untuk keluar dari rumahnya. Kenapa? Karena ternyata barakallahu fikum, sebelum Utsman ibni Affan memerintahkan mereka, Utsman ibni Affan bermimpi bahwasanya Rasulullah, dia bertemu dengan Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar dan Umar, dan dipanggil, ya Utsman, tuftir, wahai Utsman, berbukalah kamu bersama kami. Isyarat bahwasanya sudah mendekati ajal kematiannya. Akhirnya para sahabat yang menunggu rumahnya disuruh keluar. Akhirnya beliau pun di dalam rumahnya, dan para pemberontak ini masuk melalui pintu dan melalui atap rumahnya. Kemudian dibunuhlah Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu oleh mereka. Ini sejarah awal munculnya Khawarij pada masa Utsman ibni Affan dengan kekuatan yang cukup banyak, sehingga para sahabat di kota Madinah tidak mampu membendung mereka. Saking banyaknya mereka berduyun-duyun menuntut kepada Utsman ibni Affan beberapa poin, mempertanyakan kepada Utsman beberapa poin. Setelah diterangkan oleh Ali bin Abi Thalib, tetap saja mereka tidak puas, yang intinya ingin membunuh pemimpin kaum muslimin. Dan ini sejarah ini ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah sebagai pelajaran bagi kita. Demikian pula muncul setelahnya ila yaumina hadza. Al-dhabit, patokan di dalam mengerti mengenal khawarij, dari apa yang disebut oleh Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah, idza adhara al-qaula bil khuruj, sebagai patokan yang paling mudah, sifat khawarij yang paling nampak diambil dari penjelasan Syaikh Shalih Fauzan, idza adhara al-qaula, apabila menampakkan al-qaula, ucapan, bil khuruj ala wulati umuril muslimin, kalau orang itu menampakkan ucapan, apa yang ditampakkan? Al-khuruj ala wulati umuril muslimin, memberontak, keluar melawan pemimpin-pemimpin kaum muslimin. Itu tanda yang paling mudah kita tengerin, ini khawarij. Apa tandanya? Mengajak kaum muslimin untuk khuruj, keluar dengan senjatanya atau dengan kekuatannya melawan pemerintah kaum muslimin. Itu adalah yang paling nampak. Atau yang kedua, au kaffaral muslimin bil kaba'ir, atau yang kedua, menampakkan ucapan, apa itu? Kaffara al muslimin bil kabair, mengkafirkan kaum muslimin karena melakukan dosa-dosa besar, allati duna syirki, yang itu selain kesyirikan. Jadi Khawarij bisa diketahui dan dikenal dari ucapannya, mengkafirkan kaum muslimin karena sebab melakukan dosa-dosa besar selain syirik. Selain syirik, mereka katakan pelakunya kafir. Wa malam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Dengan sepotong ayat ini, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah berarti kafir. Lihat. Walaupun itu bukan perbuatan syirik, maka dikafirkan oleh mereka. Ini ucapan yang nampak dari orang yang terkena pemikiran Khawarij. Atau yang ketiga, al-sahaha madhab al-Khawarij, atau orang yang membenarkan pemahaman Khawarij, atau orang yang membenarkan madhab pemikiran Khawarij. Wastahalla dima'al muslimin, dan menghalalkan darah-darah kaum muslimin, bismil jihad, dengan nama jihad. Menghalalkan darah-darah kaum muslimin dengan label jihad. Fi sabilillah, wa ingkaril munkar, atau dengan label mengingkari kemungkaran. Saya ulangi, atau siapa saja yang membenarkan pendapat Khawarij, menghalalkan darah-darah kaum muslimin, dan juga dengan nama mereka jihad fisabilillah, atau dengan nama mengingkari kemungkaran. Jadi mereka Khawarij, ketika pada zaman Ali bin Abi Thalib, setelah mereka keluar dari pasukannya Ali bin Abi Thalib di Kufah, setelah terjadi perang Siffin, mereka keluar. Setelah itu mereka tidak puas dengan perdamaian yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Karena dengan hukum antara perdamaian antara seorang dengan seorang, mereka anggap itu berhukum dengan selain hukum Allah. Akhirnya dianggap perkara mungkar. Dan ketika Ali bin Abi Thalib sedang khutbah di Kufah, apa kata Khawarij? Al-hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Lihat, maksudnya tidak ada perdamaian, karena itu sudah pakai hukum manusia dengan manusia. Kata Ali, kaulimatu haq yuridu bihal batil, kalimat yang betul tapi yang dimaukan kebatilan. Maka barakallahu fikum, Ali bin Abi Thalib menasehati mereka. Diutuslah Ibnu Abbas untuk menasehati mereka. 4,000 kurang lebih rujuk, dan sisanya tetap berpendirian ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib. Lihat, amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi prakteknya apa? Melawan kepada Ali bin Abi Thalib. Begitulah Khawarij. Semboyannya ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran penguasa. Ternyata ketika Ali bin Abi Thalib sudah mempersiapkan pasukan, Khawarij ini lewat di sebuah tempat dan bertemu dengan Khabbab, Abdullah ibni Khabbab, sahabat yang mulia, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika melewati Khabbab, Abdullah ibni Khabbab, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia pun kemudian bertemu dengannya, dan Abdullah ibni Khabbab membawakan hadis, satakunu fitnah, akan terjadi fitnah. Al-qa'id khairun minal mashi, yang duduk lebih bagus daripada yang berdiri. Yang berdiri lebih baik daripada yang berjalan, dan yang berjalan biasa masih lebih baik dari yang berjalan dengan cepat. Khawarij ini kemudian bertemu dengan orang kafir yang memiliki seekor babi, maka kemudian oleh orang-orang Khawarij dilukai kulitnya. Mereka pun menegur, kamu lukai babi orang kafir ini tanpa meminta izin terlebih dahulu, minta maaf. Mereka pun minta dihalalkan, meminta maaf kepada pemiliknya. Kemudian setelah itu melewati ada sebuah kurma yang jatuh dan diambil. Ditegur oleh temannya, kamu mengambil tanpa membayar, tanpa minta izin dahulu, minta halal. Dia pun minta halal. Padahal itu kurma dan babinya orang kafir. Begitu Khabbab, Abdullah ibn Khabbab lewat, ditangkap. Sahabat ditangkap. Setelah itu dibunuh. Dibunuh. Dan Khabbab, Abdullah ibn Khabbab punya istri sedang hamil. Maka kemudian istrinya pun mengatakan, ittaqullah, bertakwa kamu kepada Allah. Sudah dinasehati untuk bertakwa kepada Allah, ternyata mereka terus memburu dan membunuh istrinya Abdullah ibn Khabbab. Dalam kondisi sedang hamil, dibelahlah perutnya dan dikeluarkan janinnya dan dibunuh. Itu kejahatan Khawarij pada zaman Ali bin Abi Thalib. Maka Ali bin Abi Thalib semakin marah. Padahal saat itu hendak berangkat ke negeri Syam memerangi orang-orang kafir. Maka penduduk khawatir. Kaum muslimin khawatir kalau nasib-nasib mereka akan diperlakukan seperti halnya kepada Abdullah ibn Khabbab. Akhirnya Ali bin Abi Thalib pasukannya dikerahkan untuk menumpas mereka. Sungai Nahrawan. Ini sejarah yang tidak bisa dilupakan ya ibadallah. Bahwa Khawarij sebagaimana kata Syekh Saleh Fauzan tadi, mereka menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Dan mereka itu dengan semboyan jihad. Lihat, teroris zaman sekarang meledakkan bom di dalam masjid-masjid Allah. Siapa yang akan dibunuh kalau bukan orang Islam? Tidak mungkin yang akan dibunuh orang kafir. Karena ternyata di masjid-masjid Allah itu kenyataan. Dan itulah dhabit, patokan yang mudah dipahami. Khawarij adalah mereka yang mengambil pendapat-pendapat dan membenarkan pemikiran Khawarij di zaman dulu ataupun zaman sekarang. Menghalalkan darah-darah kaum muslimin. Kalau darah kaum muslimin saja mereka halalkan, apalagi darahnya orang kafir. Mereka akan sangat mudah mengalirkan darah-darah manusia. Barakallahu fik. Fatilka hiya dhawabit. Kata Syekh Saleh Fauzan, itulah dhawabit, patokan-patokan. Allati yu'rafu bihal khawarij, yang bisa dikenal dengannya sifat-sifat Khawarij. Apa tadi? Mereka mengatakan bolehnya khuruj, keluar menentang, melawan penguasa-penguasa kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin yang melakukan dosa-dosa besar selain syirik. Mereka juga menghalalkan darah-darah kaum muslimin dengan alasan jihad fisabilillah. Dan juga mereka melakukan tindakan menghalalkan darah kaum muslimin dengan alasan ingkarul mungkar, mengingkari kemungkaran. Ternyata ingkarul mungkar bentuknya ialah mengangkat pedang untuk membunuh kaum muslimin. Itulah kata beliau, yaqtuluna ahlal Islam wa yada'una ahlal Ausan. Mereka membunuh umat Islam tetapi membiarkan para penyembah berhala. Barakallah. Alqabuhum. Alqab, gelar-gelar Khawarij. Mereka punya nama-nama dan punya gelar-gelar. Yang pertama gelarnya Khawarij. Kenapa dikatakan Khawarij? karena keluar dari persatuan penguasa kaum muslimin. Khuruj, memberontak. Al-Muhakkamah, mereka juga disebut Al-Muhakkamah. Selalu yang dibawakan ayat wa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun, wa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasikun, wa ma lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Surat Al-Maidah. Selalu ayat ini yang disengung-dengungkan. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, kafir. Yang ketiga, alqabuhum al-haruriyah. Haruriyah karena mereka berkumpul di sebuah kampung di kota Kufah namanya Haruro. Setelah mereka tidak puas dengan perdamaian yang dilakukan oleh Amirul Mukminin dengan adanya mahkamah perdamaian antara kelompok Muawiyah dan beliau Ali bin Abi Thalib, mereka tidak puas. Akhirnya mereka berkumpul di kampung namanya Haruro. Haruro, sebuah kampung, Haruriyah namanya. Yang keempat, As-Sabaiyah. Mereka juga disebut dengan As-Sabaiyah karena mereka banyak mengambil pemikiran dari pemikiran Abdullah ibn Sabah Yahud. Atau An-Nasibah. An-Nasibah karena yang selalu diseru-serukan adalah pemimpin-pemimpin, yang dilawan adalah pemimpin-pemimpin. As-Surat, dikatakan juga Surat, orang-orang yang jelek. Karena mereka orang-orang yang sangat jelek, akhlak mereka sangat jelek. Na'am barakallahu fikum, setelah mereka membunuh Utsman, maka kemudian isi perabotnya semua dibawa. Sampai gelas-gelasnya semua dibawa. Oh, berarti mereka memang orang-orang yang menginginkan harta. Barakallahu fiik. Sampai rumah beliau diambil, dirampas harta-hartanya. Bayangkan, orang-orang yang jahat. Barakallahu fiik. Utsman sedang membaca Quran, ditusuk perutnya, ditarik jenggotnya, ditusuk oleh mereka. Kejahatan yang mana? Yang lebih jahat, membunuh orang yang dijamin masuk surga. Ketika Nabi SAW di sebuah kebun, maka Rasulullah SAW mengatakan i'zan, udkhul, berikan izin orang itu masuk, masuklah dia, wa absirhu bil jannah, bila kabar gembira orang itu masuk surga. Telah dibuka pintunya Abu Bakar. Datang lagi orang kedua, i'zan, wa udkhul, wa absirhu bil jannah, berikan izin orang itu masuk, kabarkan kabar gembira bagi dia, surga. Masuklah Umar. Setelah itu yang ketiga, i'zan, udkhul, wa absirhu bil jannah, ma'al balwa tusibuhu, tetapi akan mendapatkan musibah, bala yang menimpanya. Ternyata yang masuk adalah Utsman. Jadi Utsman, orang yang dikhabarkan oleh beliau masuk jannah, tetapi oleh orang Khawarij dibunuh dengan sangat kejam saat membaca Al-Quran sampai darah tumpah di mushafnya. Barakallahu fiik. Itu kejahatan. Surat Al-Mariqah. Gelar berikutnya adalah Mariqah, kelompok yang nyempal. Mariqah artinya keluar dari jamaah kaum muslimin, tidak mau berbaiat kepada Ali bin Abi Thalib, tidak mau tunduk kepada Utsman ibni Affan, sehingga para pemimpin-pemimpin mereka bunuh dan mereka pun bikin negara sendiri, kekuasaan sendiri. Itulah mereka Khawarij. Juga disebut dengan mukafirah, orang-orang yang mengkafirkan orang yang tidak sekelompok dengannya. Sehingga orang-orang yang bergabung dengan ISIS, berbaiat kepada ISIS, dan mereka mengkafirkan orang yang tidak bergabung dengan kelompoknya. Perhatikan, itu Khawarij zaman sekarang sama, mengkafirkan orang yang tidak sekelompok dengannya, yang tidak ikut kelompok imamnya dikafirkan. Ini kelompok 12 atau kelompok 14, sehingga mereka punya kelompok-kelompok sendiri. Dan mereka katakan yang tidak ikut kelompok imam kami kafir, jahiliyah. Ini pemikiran Khawarij. Dan yang terakhir, Ahlu Nahrawan, para pengikut yang perang di sungai Nahrawan. Karena Ali bin Abi Thalib menumpas mereka, menghabisi mereka di sungai Nahrawan, di Irak. Namanya Ahlu Nahrawan, karena mereka diperangi oleh Ali bin Abi Thalib di daerah Nahrawan. Itulah nama-nama mereka, dan juga patokan yang paling mudah untuk bisa mengetahui Khawarij dan sifatnya. Poin berikutnya, bidayatuhum, permulaan munculnya Khawarij. Jadi sejarah Khawarij ada sejarah awalnya. Adapun sekarang itu penerusnya, itu anak keturunannya. Barakallahu fiik. Ba'da istishhadi khalifatil muslimin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, kusira babul fitnah. Setelah istishhad, mati syahidnya khalifah muslimin Umar ibn al-Khattab, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Siapa yang membunuh Umar bin Khattab? Abdurrahman ibn Muljim. Abdurrahman ibn Muljim pembunuhnya. Ketika Umar bin Khattab jadi khalifah, penakluk kota Kaisar, negeri Majusi di Iran, yang menaklukkan adalah pasukannya Umar ibn al-Khattab, dipimpin oleh Amr ibn al-As dan yang lainnya. Maka tak kala orang Majusi penyembah api, kerajaannya tumbang, dendam tetap ada di hati mereka. Maka Abdurrahman ibn Muljim, orang Majusi, dia datang ke kota Medina membawa pisau belati. Salat subuh tepat di belakangnya Umar ibn Khattab. Maka tak kala waktu pagi saat Umar jadi imam salat subuh, Abdurrahman ibn Muljim menikam Umar ibn Khattab sampai ususnya keluar. Dibawalah ke kamarnya, dirawatlah beberapa hari. Setiap kali dikasih air, keluarlah air dari ususnya. Sakit luar biasa. Maka Umar bertanya, siapa yang menusuk saya? Abdurrahman ibn Muljim, alhamdulillah. Yang menusuknya adalah orang jelek, Majusi. Umar bin Khattab masih memuji Allah, alhamdulillah. Yang melukai saya orang jelek, Abdurrahman ibn Muljim, Majus. Alhamdulillah. Itulah orang yang baik dilukai, ditusuk oleh orang jelek. Setelah terbunuhnya Umar ibn Khattab, kusira babul fitnah, terbukalah pintu fitnah, pecahlah pintu fitnah sehingga pintu terbuka. Kama warada fil hadis, sebagaimana telah disebutkan dalam sebuah hadis, wa bima qatali khalifatis salis, dan juga dengan terbunuhnya khalifah yang ketiga, Utsman bin Affan, sahabat Utsman bin Affan, Fisalah pada tahun 35 Hijriah. Nah, bimu'amarati min man ibnu Saba wa man ikhtarra bihi qamat al-fidan allati mazilna nara asaraha sayi'ah ila yaumina hadha. Kata mu'alif yang kedua, setelah terbunuhnya sahabat yang mulia Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu pada tahun 35 Hijriah, bimu'amarah dengan perencanaan yang telah direncanakan oleh ibnu Saba, waman ikhtarra dan orang-orang yang tertipu dengan propagandanya ibnu Saba Yahudi, qamat al-fitan, terjadilah fitnah-fitnah. Alati mazilna yang terus-menerus kita dapatkan sampai hari ini, asaroh sayyi'ah, pengaruh-pengaruh yang jelek dari apa yang dilakukan oleh para pembunuh Utsman ini ila yaumina hadza. Jadi ibnu Saba Yahudi keliling ke kota-kota negeri kaum muslim mengisukan dengan isu Utsman orang yang membakar mushaf, Utsman mengangkat para pemimpin-pemimpin hanya dari Bani Umayyah, Utsman ibni Affan sholat di Mekah menggenapkan sholatnya tidak seperti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sebagai alat untuk mempropaganda orang-orang yang tidak faham terhadap bimbingan sunnah. Akhirnya dengan sebab propaganda ini terhasung sebagian orang-orang yang lemah imannya. Berangkatlah dari Kufah, dari Basrah, dari Mesir beribu-ribu orang datang ke kota Madinah. Akhirnya Utsman menyampaikan kepada Ali untuk menemui mereka. Dari beberapa poin yang mereka tuntut, yang pertama membakar mushaf. Maka Ali katakan, adapun Utsman, beliau membakar mushaf, lembaran-lembaran mushaf, karena di dalamnya ada ikhtilaf. Setelah itu dibukukan dengan satu mushaf yang tidak ada khilaf, yang muttafaq alaih, tidak ada perselisihan. Ini yang dilakukan oleh beliau, kata Ali bin Abi Thalib. Jadi dalam hal ini Utsman membakar mushaf bukan karena sebab yang lain kecuali untuk menyatukan satu mushaf supaya umat Islam tidak berpecah belah kiroahnya. Karena waktu itu di sebuah tempat hampir-hampir terjadi pertikaian pembunuhan karena sebab perbedaan baca Quran. Maka mushaf yang antum baca disebut mushaf Utsmani. Itulah mushaf yang beliau susun untuk menyatukan seluruh kaum muslimin di berbagai negara. Adapun yang terjadi khilaf dibakar supaya tidak muncul perselisihan dalam qiraah. Itu yang diterangkan oleh Ali bin Abi Thalib. Adapun kalau kalian menuduh Utsman ibni Affan ngimami sholat di Mekah menggenapkan 4 rakaat, karena Nabi dulu ketika haji sholatnya 2 rakaat, kok ini jadi 4? Begitu. Adapun beliau menggenapkan 4 rakaat karena beliau orang yang niat iqamah di Mekah. Dia orang yang niatnya bukan safar, iqamah di Mekah, sehingga menggenapkan sholatnya 4 rakaat. Naam. Makanya ketika ada yang protes, kok 4 rakaat sholatnya? Bukan di jamak, bukan di qasar ini? Maka kata Abdullah bin Mas'ud, al-khilafus syar, menyelisihi sholatnya pemimpin ini syar, kejelekan. Lah ini pintu yang dimanfaatkan oleh mereka Ibnu Saba. Adapun beliau mengangkat dari kalangan Bani Umayyah para pemimpinnya, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengangkat Usamah bin Zaid, mengangkat orang yang dari suku Quraisy? Tidak ada masalah, yang penting orangnya amanah. Kenapa dihujat? Begitu. Itu yang dipropagandakan oleh Ibnu Saba, yang ternyata intinya adalah dunia, waris, ujungnya kekuasaan. Maka tidak ada gerakan-gerakan yang berbau khawarij kecuali intinya kekuasaan. Coba lihat, entah itu Ikhwanul Musliminnya atau yang sejenisnya, kekuasaan. Bukan ibadah murni mendakwahkan tauhid bagaimana Islam yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu Ibnu Saba, dan akhirnya terpengaruhlah. Yang akhirnya puncaknya terbunuh Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Naam, insyaallah itu sejarah permulaan munculnya Khawarij. Semoga apa yang kita baca menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi tambahan amal soleh. Segala salah dan kurang kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillah subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.